Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah selesaikan bait syair yang kedua di mana Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala menyebutkan wajin bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan beragamalah dengan kitabullah dan sunan dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan mendapatkan keberuntungan. Inilah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam bait syair yang ketiga, ya. Beliau beri judul di sini Aqidatus Salafi fi Kalamillahi Azza wa Jal. Akidah salaf tentang kalamullah Azza wa Jal. Ya. Di sini kita akan jelaskan bagaimana keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, keyakinan Salafus Salih Ridwanullah Alim Ajmain terhadap kalamullah. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam? Ya, demikian juga bagaimana sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Apakah mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah atau bagaimana pendapat dari Salafuna Salih Ridwanullah Alim Ajmain? Qala, kemudian berkata Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dan katakanlah bahwa kalam dari raja kita, yakni penguasa kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukanlah makhluk. Demikianlah orang-orang yang bertakwa beragama, dan demikian pula yang mereka tampakkan. Ya, yang mereka mereka kemukakan, afsahu artinya mereka sampaikan kepada manusia. Baik. Nah, di sini beliau jadi Al-Imam Ibnu Abi Dawud menyampaikan satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat kalam. Ya. Dan kalamullah ini adalah sifatnya, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini berkaitan dengan pembahasan Al-Quran. Ya, sebagian ahlul bid'ah menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Ya, ahlul bid'ah menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Di antara mereka yang menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, seperti orang-orang Jahmiyah. Mereka menafikan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an ya ini adalah ibarah an kalamillah atau hikayat an kalamillah. Ya, seperti orang-orang Qullabiyah dan juga orang-orang Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan ya kalamullah secara hakikat, tapi ibarah an kalamullah. Ibarat an kalamillah atau hikayat an kalamillah. Ya, ibarat dari kalamullah. Ya, jadi Allah tidak memiliki sifat kalam. Taib. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Baik. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarahnya, min aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, min as-sahabati wa tabi'in, wa man tabi'ahum annahum la yashukuna bi anna al-Qur'ana kalamullah haqiqatan. Kata beliau, termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, bahwa mereka tidak ragu bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah secara hakikat. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa auhahu ila Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya, yang mengucapkannya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewahyukannya kepada Jibril alaihi salam. Fasami'ahu Jibril minallah. Maka Jibril alaihi salam mendengarnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendengar terlebih dahulu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian wa nazzala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya Jibril pun turun untuk menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilal ummah. Barulah kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada ummah, kepada umat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat. Nah, ini sanad dari Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian firman tersebut didengar oleh Jibril alaihi salam, lalu Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Menyampaikan kepada umatnya. Ya, ini adalah sanad dari Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman didengar oleh Jibril. Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin. Ya, nazala bihi ruhul amin. Ya, ruh yang terpercaya telah turun bersamanya. Yang dimaksud dengan ruhul amin ini adalah Jibril alaihissalam. Ya, dia turun membawa wahyu tersebut. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kemudian ya diturunkan kepada hatimu, disampaikan kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ya, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin. Ya, yang diturunkan yang yakni dengan lisan arabiyyin, yakni lisan Arabi dengan bahasa Arab yang jelas. Ini Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 sampai ayat ke-195 ini menunjukkan ya bagaimana sanadnya Al-Qur'an. Pertama dari Rabbul Alamin, kemudian dibawa oleh Ruhul Amin yakni Jibril alaihissalam, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian beliau menyampaikan litakuna minal munzirin. Ya, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Nah, ini sanad dari Al-Qur'an. Ya, ketersambungan Al-Qur'an dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la tanzilu rabbil alamin ay takallama bihi wa nazala min indihi subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an itu Allah yang memfirmankan dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna firman Allah la tanzilu rabbil alamin, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan ya oleh Rabbul Alamin, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankannya, dan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala nazala bihi ruhul amin wa huwa Jibril al-muwakkalu bil wahyi. Dan dia diturunkan bersamanya ruhul amin, roh yang atau ruh yang dipercaya, yakni Jibril alaihissalam, yang diwakilkan untuk membawa wahyu tersebut. Qala ala qalbika litakuna minal mundhirin. Diturunkan kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Qala hadha khitabun lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu talaqahu an Jibril. Ini arah pembicaraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang menerima firman Allah tersebut dari Jibril alaihissalam. Qala bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Qala lugatul Qur'an annahu arabi. Maksudnya adalah bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Wa hiya afsahul lughat, dan dia merupakan bahasa yang paling fasih. Bahasa yang paling fasih. Ya. Ini adalah menunjukkan sanad dari Al-Qur'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir, innahu laqawlu rasulin kalim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ya. Sesungguhnya ya Al-Qur'an itu merupakan ucapan rasul yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan ya ucapan atau apa yang dibawa oleh rasul yang mulia, utusan yang mulia. Ya, yakni Jibril alaihissalam. Yaitu Jibril alaihissalam. Jadi dia adalah ucapan yang dibawa atau disampaikan oleh rasul yang mulia. Di quwwatin inda dzil arsy makin. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi dzil arsy makin. Di sisi Allah yang memiliki arasy yang demikian tinggi. Ya. Ya ini apa? Dzil arsy bukan makin, bukan sifat pada arsy ya, tapi sifat Jibril ya. Dzi quwwatin, dia memiliki kekuatan, inda dzil arsy. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Dzil arsy artinya yang memiliki arsy, yang menguasai arsy, ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makin, nah, makin ini sifat bagi Jibril alaihi salam. Ya, ini Jibril alaihi salam atahu Allahu quwwah. Wa a'tahu Allahu makanatan wa qurban minhu jalla wa ala. Ya. Ya ini maksudnya Jibril alaihissalam ya Allah telah berikan kepadanya kekuatan dzi quwwah wa a'tahu Allahu makanatan wa qurban minhu. Dan Allah juga anugerahkan kepada dia kedudukan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Demikian juga dia ditaati, ya di sana dia ditaati, yakni di kalangan malaikat dia ditaati. Amin, aminun alal wahyillahi azza wajal, dan dia amin, yakni yang di yang terpercaya, yang amanah dalam menyampaikan wahyu. Ini sifat-sifat dari Jibril alaihissalam, ya yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi awsafu Jibril alaihi salam fa huwa aminun ala wahyillah la yazidu fihi wa la yanqus. Ini merupakan sifatnya Jibril alaihi salam, di mana Jibril alaihi salam merupakan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya. La yazidu fihi wa la yanqus, di mana dia tidak menambahkan, ya tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangi dari wahyu tersebut. Wa inna ma yuballighuhu kama tahammalahu anillahi jalla wa ala. Hanya saja Jibril menyampaikannya sebagaimana yang ya yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Seperti itulah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Dan teman kalian ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang gila. Dan dia telah lihat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia telah melihat Jibril alaihissalam, ya, di atas ufuk yang demikian jelas. Di atas ufuk yang demikian jelas. Tsumma qala wa ma sahibukum, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kalian ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun, ya, orang yang gila. Kama yaquluhul musyrikun, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Ya, nafa anhu aljunun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat gila dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walaqad ra'ahu ay ra'a Jibril alaihi salam ala suratil malakiyah ra'ahu fawqa ya batha Makkah. Ya, fawqahu bi batha Makkah. Ya. Dan sungguh dia telah melihatnya, yakni melihat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam, ya, sesuai dengan bentuk fisiknya Jibril alaihi salam sebagai seorang malaikat. Ya, sebagai seorang malaikat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'ahu fawqahu bi batha'i Makkah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sosok Jibril ketika beliau berada di Batha Makkah. Ya, di suatu tempat di kota Makkah. Ya. Qala bil ufuq, yakni ananas sama ra'ahu ru'yata 'ayanan. Yani beliau melihatnya di ufuk, ya, di ufuk langit. Ya, beliau melihatnya dengan mata kepala beliau sendiri. Jadi Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam ketika itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Zir bin Hubaysh ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakana qaba qausaini au adna. Ya. Wa auha ila abdihi ma auha. Kemudian beliau menyampaikan sanad dengan sanad, haddatsana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ra'a Jibril lahu 600 junah. Asittumi'ah janah. Ya, tadi hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dan Jibril itu memiliki 600 kepak sayap. Ya, demikian juga hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah, beliau mengatakan zaka Jibril ka'an ya'tiyahu fi suratil rajuli wa innama ata hadhihi al-marrah fi suratihi allati hiya suratuhu, ya, fasaddal ufuq. Jadi Jibril alaihi salam terkadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki, namun ketika itu dia tampak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya yang menutup ufuk. Ya, jadi Nabi SAW pernah melihat Jibril AS dalam bentuk aslinya. Thumma qala jalla wa ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam telah melihat Jibril alaihissalam. Ya, telah melihat Jibril alaihissalam nazlatan ukhra. Ya. Pada tempat yang lain. Maksudnya selain beliau melihat Jibril alaihissalam yang menutupi ufuk ketika beliau berada di Mekah, Nabi alaihissalatu wassalam juga melihat Jibril alaihissalam di waktu yang lain. Maksudnya ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi marratan thaniyatan inda Sidratil Muntaha Lailatul Mi'raj. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, ya, sesuai dengan bentuk aslinya, ya, Kali kedua ketika beliau berada di Sidratul Muntaha pada malam Al-Mi'raj. Ini ketika Nabi alaihissalatu wassalam dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit untuk menerima perintah sholat lima waktu. Maka di sana beliau melihat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, melihat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian fadabiyuna Muhammadun doa Jibril ala suratihi allati khalaqahullahu alaiha marratain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam sesuai dengan bentuk aslinya, ya, itu dua kali. Marratan fi Makkah wa marratan fil mala'il a'la inda Sidratil Muntaha. Ya. Yang pertama beliau melihatnya di Mekah, kemudian kali kedua beliau melihat di Sidratil Muntaha. Di tempat yang tinggi di Sidratil Muntaha. Ya. Ketika beliau menerima perintah salat lima waktu. Kalau wa ma ada dzalika fa inna Jibril ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sirati rajulin. Adapun yang selain itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki. Ya. Wa indahu ashabuhu yarawnahu rajulan. Ya, demikian juga para sahabat yang bersama beliau melihatnya sebagai seorang laki-laki. Ya, seperti apa hadis Umar bin Khattab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di masjid, kemudian datang seseorang, ya, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r. La yura fihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab, datang kemudian, ya, kepada kami seorang, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang demikian putih pakaiannya, demikian hitam rambutnya, kemudian tidak tampak padanya bekas-bekas safar, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui atau mengenal dirinya. Ini bentuk Jibril alaihissalam ketika menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilihat oleh para sahabat. Ya. Ini kebanyakan keadaannya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Adapun yang ditampakkan kepada beliau, ya, bentuk atau rupa asli dari Jibril alaihissalam itu dua kali. Yang pertama ketika beliau alaihissalatu wassalam berada di Makkah, ya, di masa Fatratil Wahyi. Jadi setelah wahyu yang pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Setelah itu terjadi keterputusan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti turunnya wahyu kembali. Menanti-nanti dikunjungi oleh Jibril alaihi salam, tapi tak kunjung datang. Sampai kemudian, ya, suatu ketika beliau pun melihat Jibril alaihi salam berada di atas ufuk dalam bentuk aslinya, yang ketika itu beliau memiliki 600 kepak sayap. Ya. Dan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Yani rangkaian ayat yang kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk memberikan peringatan. Ya, perintah untuk berdakwah. Ya. Nah, ini kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam. Kemudian wa marratan fil mala'il a'la inda Sidratil Muntaha. Kemudian beliau bertemu dengan Jibril lagi di tempat yang tinggi di Sidratil Muntaha. Ya, di Sidratil Muntaha ketika menerima perintah untuk salat dalam peristiwa Mi'raj. Adapun selain itu beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Wala yutiquna ru'yatahu ala suratihi al-malakiyah. Ya, li'annahum la yutiquna ru'yatahu ala suratil malakiyah. Karena para sahabat tidaklah mampu untuk melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk malaikat yang sebenarnya. Baik, kenapa disampaikan di sini tentang sanad tadi, ya? Tentang urut-urutan Nabi SAW menerima wahyu dari Jibril AS, ya, Jibril menerima dari Allah. Ini untuk menetapkan bahwa semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hada tawthiqun li sanadil Qur'anil Karim annahu talaqathu ummatu Muhammadin an Muhammadin an Jibril anillahi azza wajal fahuwa kalamullah. Ya, maka ini merupakan penetapan, ya, sanad bagi Al-Qur'anul Karim. Ini urutan, ya, tersampainya Al-Qur'an tersebut. Urutan tersampainya Al-Qur'an tersebut. Annahu talaqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammad. Bahwa umat Muhammad mendapatkannya langsung dari Muhammad. Ya, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat mendapatkan Al-Qur'an, ya, meriwayatkan Al-Qur'an tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, an Jibril. Kemudian Muhammad alaihi salatu wasallam menerima dari Jibril alaihi salam. Anillah, dari Allah azza wajal. Jibril mendapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kalamullah. Ya, maka Al-Qur'an itu merupakan kalamullah. Jadi Al-Quran adalah firman Allah. Bagaimana dengan sebagian ayat yang menyandarkan Al-Quran itu kepada Jibril? Atau menyandarkan Al-Quran itu kepada Rasulullah? Ya, wa amma idafatuhu ilal malak fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim. Dalam surat At-Takwir yang tadi kita baca, sesungguhnya dia merupakan ucapan utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Wa idafatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Demikian juga penyandarannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan ucapan rasul yang mulia, ya, dan dia bukan merupakan ucapannya tukang penyair, ya. Fa hiya idafatu tabligh, maka ini hanya sekedar penyandaran, ya, yang bermaksud menyampaikan. Qawlu rasulin karim, ucapannya utusan yang mulia, artinya dia disampaikan oleh utusan yang mulia. Yang dia sampaikan adalah firman Allah. Hadisnya Jibril itu menyampaikan apa? Menyampaikan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka idhofah di sini adalah idhofatu tabligh. Ya, penyandaran di sini yang dimaksud adalah penyandaran dalam dengan makna menyampaikan. Wa idafatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Sama dengan apa? Ucapan disandarkannya Al-Qur'an itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini adalah ucapan rasul yang mulia, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Muhammadun wa Jibril alaihi salam kilahuma mutahammilun wa muballighun likalamillah. Ya. Maksudnya adalah Muhammad dan Jibril, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, ini adalah yang membawa Al-Qur'an tersebut dan yang menyampaikan kalamullah. Mereka adalah yang membawa kalamullah tersebut dan menyampaikannya. Qala wal kalamu innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighun wa muaddian. Maka ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada orang yang mengucapkannya hanya menyampaikan. Ya, bukan hanya menyampaikan. Li'annahu la yumkinu an yakuna kalamu min thalathah. Karena tidak mungkin ucapan itu adalah ucapan tiga orang. Fallahu akhbaru annahu kalamu. Allah mengkhabarkan bahwa Al-Quran itu adalah firmannya, ada ucapannya. Wa adafahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa malaki. Ya, wa adafahu ila Rasuli al-Malaki. Dan kemudian Allah sandarkan Al-Quran itu kepada utusannya berupa malaikat. Wa ila Rasulil Bashari. Ya. Dan disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya dari kalangan manusia. Ya, ini semua min babi idafati tabliq. Ya, fahasab. Maka ini merupakan penyandaran dalam penyampaian saja. Tidak lebih daripada itu. Nabi SAW hanya menyampaikan firman Allah. Demikian juga Jibril AS hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang disampaikan apa? Huwa kalamullah ibtidaan wa huwa kalamu Jibril wa Muhammadin SAW tablighan anillahi azza wa jal. Sehingga Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ya. dari permulaannya dia adalah kalamullah. Adapun pengidofahan atau penyandaran ya Al-Qur'an kepada Jibril ya, bahwa Al-Qur'an itu merupakan ucapannya Jibril atau ucapannya Muhammad, maka ini merupakan penyandaran dalam penyampaian. Maksudnya mereka berdua, yakni Jibril dan Rasulullah SAW, hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.